Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini adalah pertemuan yang ketiga membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dan kita memasuki akad jual-beli. Syekh mengatakan, wa yan'aqidul bay'u bi sighatil qawliyah aw sighah al-fi'liyah. Dan jual-beli terjadi dengan jual beli terjadi akad dengan adanya perkataan maupun perbuatan. Wasighah al-qauliyah tatakawwan min al-ijab wal qabul. Dan bentuk akad dengan kata-kata terdiri dari ijab, yaitu lafaz yang keluar dari penjual, seperti kata-kata saya jual ini, ya, saya jual barang ini. Dan juga qabul, berarti menerima, yang keluar dari para dari pembeli. Misalkan dia mengatakan, ishtaraitu, saya membelinya. Maka ini pada sepakat para ulama, yan'aqid al-bay'u bisigha al-qawliyah. Dia terjadi jual-beli dengan ijab dan qabul. Ucapan, saya jual dan saya beli. Kemudian, yang kedua adalah dengan akad dengan fi'il atau dengan perbuatan. Atau yang disebut di dalam istilah al-fiqhi, istilah fiqhiyah, ya, istilah dalam mustalahat al-fiqhiyah, dia adalah al-mu'atah. Al-mu'atah, panjang tohnya, al-mu'atah, yang kalau diterjemahkan bebas, saling memberi tanpa mengucapkan. Saling memberi tanpa berucap. Maka di sini terdiri dari al-akhdhi wal-i'ta, mengambil atau memberi. Ya, mengambil atau memberi tanpa berucap, tanpa mengucapkan kata-kata. Bagaimanakah hukumnya ini? Ya, bagaimana hukumnya ini? Maka di sini ayyul ikhwan, para ulama berselisih pendapat dalam bai' al-mu'athah. Dalam bai' al-mu'athah, jumhur ulama mengatakan tidak sahnya. Jumhur ulama mengatakan tidak sahnya. Akan tetapi, di dalam mazhab Imam Malik dan sebagian mazhab yang lainnya, mengatakan bahwa bay' al-mu'atah, yaitu dengan jual beli tanpa dengan ucapan, tapi dengan gerakan yang dipahami bahwa itu adalah akad, itu sudah cukup untuk menunjukkan sahnya transaksi dan keridhaan kedua belah pihak. Karena yang diinginkan di dalam transaksi adalah keridhaan, dan keridhaan bisa dibuktikan dengan perbuatan. Dan apabila ada perbuatan yang menunjukkan bahwa kedua penjual dan juga pembeli ridha, maka tersebut sudah cukup untuk menyatakan bahwa jual beli sah. Ya, jual beli itu sah. Seperti seorang yang berada di supermarket, misalkan dia mengambil barang, kemudian dia membayar di kasir. Kasir tidak berkata apa-apa, kemudian pembeli juga tidak mengatakan apa-apa. Di situ ada angka, kemudian diserahkan uang, diterima uangnya, barangnya diterima. Maka di sini tidak ada perkataan sedikit pun di dalamnya. Maka yang seperti ini, ayuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, apabila di sini dengan gerakan diketahui keridhaan keduanya, maka Allah alam bisawab, di sini sah jual belinya. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat tentang yan'aqidul bay'u bil mu'athah, terjadinya akad jual beli dengan adanya gerakan tanpa perkataan. Inilah perkataan yang masyhur di dalam Imam Malik. Dan jangan heran apabila di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, yang masyhur di kalangan kita Indonesia, di sana mengatakan bahwa tidak sah jual beli kecuali dengan perkataan. Jadi ini sangat wajar sekali apabila kita mendapatkan ada kiai atau ustaz yang berfatwa demikian di dalam mazhab, karena mereka berpegang teguh kepada mazhab Imam Syafi'i. Kemudian di sini bai' mu'athah ada beberapa bentuk, ya, jual beli secara gerakan ini ada beberapa bentuk. Ada yang pertama, sang pembeli mengucapkan ucapan, ya, ijab, sedangkan pembeli hanya mengambil saja, tidak mengucapkan apa-apa, langsung membayar. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, kebalikannya. pembeli memberikan barang, ya, penjual berkata, ini uangnya, saya terima barangnya, ini uangnya, pas, ya. Maka di situ nama qabul, ada ucapan qabul dari mushtari, dari pembeli. Maka yang ini juga dikatakan bai'ul mu'athah, walaupun pembeli tidak mengucapkan apapun. Dan yang ketiga, seperti yang saya katakan tadi, pembeli dan penjual tidak mengucapkan perkataan apapun, tetapi penjual memberikan barang dan mengambil uang, kemudian pembeli menyerahkan uang dan mengambil barang. Makanya seperti ini dikatakan bai'ul mu'athah, tiga bentuk di dalam bai'ul mu'athah, dan ketiga-tiganya adalah jual beli yang sah, alhamdulillah. Dan ini kalau kita pikirkan, maka hal ini dibenarkan karena manusia dari dulu sampai sekarang sangat membutuhkan jual beli mu'athah, dan diketahui keridhaan kedua belah pihak dengan adanya gerakan itu sudah cukup, ya. Dengan adanya gerakan itu sudah cukup, ya. Sebagaimana kita katakan bahwa orang yang bisu dengan isyarat-isyarat yang kita pahami darinya, maka kita paham dia berjual dan membeli. Makanya seperti ini juga sah hukumnya apabila kita berjual beli tanpa ada lafaz. Begitu pula jual beli dengan kitabah, dengan catatan yang penjual mencatat tanpa berkata, ya, ada kata-kata ditulis di kertas. Kemudian pembeli juga mencatat, ya, saya terima seperti ini, tanda tangan. Maka ini juga jual beli yang sah meskipun mereka keduanya tidak berkata-kata. Keduanya tidak berkata-kata. Allah alam bisawab, mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Jadi pendapat yang kuat di dalam jual beli boleh, yaitu dengan cara mu'athah. Mu'athah yaitu berjual beli tanpa ucapan ijab dan qabul, tapi dengan gerakan yang dipahami. Allah alam bisawab, barakallahu li wa lakum ajrul muslimin.